Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa kharul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para akhwat, ma'asyara, para sahabat Madrasah Marah Shalihah yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitabul mar'ah, yaitu durusun ta'liqatun bimaratin muslimah, yaitu pelajaran-pelajaran yang secara khusus diperuntukkan bagi para wanita muslimah. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk selalu memudahkan memahami agama ini dan mengamalkannya serta mendakwahkannya. Salam dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semua kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan sunnah beliau, mengamalkannya, menyebarkannya, serta mempelajarinya. Para akhwat serta para sahabat Madrasah Mar'ah Ash-Shalihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan yang ke 7. Ya. Yang ke-6. Pertemuan yang ke-6 membahas tentang setelah mu'alif ya akan membahas tentang wanita dan sholat-sholat sunnah. Jadi sebelumnya telah dibahas secara ringkas pembahasan rukun Islam yang 5, mulai dari kalimat syahadatain, penting beliau tauhid, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Ya. Kemudian setelah itu hal-hal yang pokok. Setelah itu dibahas oleh mu'alif nanti hal-hal yang berkenaan dengan sunnah-sunnah yang berkenaan dengan sholat. Setelah itu sunnah-sunnah berkenaan dengan sedekah jariah berkenaan dengan sedekah tatawu, kemudian nanti puasa sunnah, kemudian setelah itu adalah umrah dan haji sunnah, ya, yang bukan haji Islam, haji yang merupakan salah satu rukun Islam, tapi adalah melaksanakan haji dan umrah sunnah. Kemudian berikutnya akan ada topik-topik yang lainnya setelah itu beliau bahas. Nah, sebelum kita membahas pembahasan yang beliau bahas di sini oleh penyusun kitab Kitabul Mar'ah ini, yaitu al-mar'atu wa salatut tawu, wanita dan kaitan dengan atau antara wanita dan salat-salat sunnah, kita sedikit menjelaskan tentang motivasi keutamaan menjalankan ibadah-ibadah sunnah itu apa. Ya, kita ingin sedikit menjelaskan apa keutamaan kita ibadah sunnah. Karena ada orang berpikiran sebagian ya beragama itu biasa-biasa sajalah, nggak perlu, yang penting yang pokok-pokok aja gitu ya. Ya, tetapi kalau kita lihat dalam kondisi kehidupan duniawi mereka tidak demikian. Kalau mau beli baju, maunya baju yang bagus, model yang mutakhir, model yang terbaru ya, gitu kan. Kadang-kadang beli baju nggak cukup 1 dan 2 dan 3. Kenapa tidak berpikir maunya kalau beli sepatu, beli baju, beli kendaraan atau dan selain sebagainya, beli yang pokok-pokok aja, yang penting cukup ya, yang cukup untuk yang wajib saja. Toh itu tidak ada dalam kamus kehidupan dunia kita. Kalau bangun rumah yang penting ada kamar, ada tempat tidur, ya, ada pintu dan jendela, tidak demikian. Justru pengen punya rumah yang ada seninya, yang ada bentuknya, ada agak indah keindahannya terlihat. Nah, ibadah-ibadah sunnah itu kedudukannya seperti itu. Memperhias, mempercantik ibadah-ibadah wajib kita. Menyempurnakan nilai ibadah wajib kita. Ya, kenapa dalam hal dunia, kita justru ingin mendapatkan hal-hal yang maksimal, yang lebih excellent, yang lebih sempurna, gitu ya. Tetapi di dalam ibadah untuk akhirat, padahal akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Kenapa kita berpikir demikian, gitu? Ya, kalau sholat wajib sudah urusan dunia. Tidak berpikir untuk melaksanakan salat-salat sunnah yang lain, salat sunnah rawatib dan salat-salat sunnah yang lainnya. Ini perlu dikoreksi sebenarnya pola berpikir kita, yaitu yang mana kalau urusan duniawi beli baju, ingin baju yang bagus, ya, yang modelnya mutakhir, modelnya yang terbaru, ya. Kemudian kalau beli HP juga demikian, beli sepatu juga demikian, bahkan tidak cukup satu, pengen dua atau tiga, kan gitu ya. Tapi dalam hal ibadah, cukuplah, udah, sholatnya yang wajib-wajib aja, gitu ya. Puasanya sudah, puasa Ramadan aja, gitu. Tidak berpikir untuk, ya, mengambil kesempatan sebanyak-banyaknya meraih pahala di dunia ini untuk menabung ke akhir kelak. Tidak berpikir demikian. Ya, seperti dia di dunia ini, ya, mengumpulkan segala hal yang terbaik untuk urusan dunianya. Tidak mau umpamanya yang asal-asalan, ya, yang penting sudah pakai baju cukup, kan yang penting nutup aurat. Tidak begitu pikirannya. Tapi ingin mendapat yang dasarnya enak, halus, gitu ya. Nah, kemudian juga kalau sepatu juga demikian, yang enak dipakai, dan seterusnya. Banyak sekali, sifat-sifat atau apa istilahnya itu, standar-standar yang dia letakkan untuk urusan dunianya. Tapi dalam urusan agama dan urusan akhirat, mereka tidak seperti demikian semangatnya. Ini suatu hal yang kita dapati dalam kebanyakan, ya, dalam alam nyata kehidupan manusia, pola beragamanya dan pola dalam urusan dunianya. Nah, dalam kesempatan ini sedikit kita ingin sebutkan sisi-sisi keutamaan mengamalkan ibadah sunnah itu. Ya, gimana kita kelihatkan tadi, kalau seorang memiliki rumah tidak hanya sekedar punya rumah saja, tapi dia pengen rumahnya itu punya jendela yang unik, ya, cantik, pintunya juga indah, dan ada taman sedikit, ya, dapurnya juga begitu. Tidak sekedar-sekedar aja, jangan mau. Tidak biasa-biasa, dia bilang. Yang biasa-biasa saja lah ke dalam urusan dunia, ya kan? Mau justru dalam urusan akhirat, mestinya kita luar biasa. Urusan dunia biasa-biasa saja. Karena dunia ini kita dianjurkan untuk berzuhud, ya kan itu. Ya, untuk hal yang mubah lebih baik kita kurangi, kan begitu. Nah, tetapi justru kita banyak kebalikan. Untuk urusan dunia kita cari yang maksimal sekali. Untuk urusan akhirat justru kita lebih banyak santainya, lebih banyak ngeyel mencari alasan-alasan, ya, ngeles lah bahasa orangnya, ya, untuk tidak melaksanakan amal sunnah dan seterusnya. Baik, maka kita coba lihat di sini. Pertama, orang yang menjalankan sunnah, ya, setelah menjalankan hal-hal yang pokok dan wajib itu, dia adalah orang yang pertama sekali di melaksanakan firman Allah, dan itulah orang yang benar-benar menjalankan ajaran Islam secara sempurna. Itulah orang menjalankan ajaran Islam secara sempurna. Ya, karena dia tidak hal yang pokok saja, tapi dia juga ambil hal-hal yang melengkapi, yang bonus, ya. Ibaratnya kalau dalam mobil, ya, memiliki aksesoris yang sempurna. Ya, ibadahnya memiliki aksesoris yang sempurna. Agamanya juga begitu, lengkap. Ya, sholat sunnahnya, ibadah-ibadah zikir dan segala macamnya. Jadi aksesorisnya banyak, banyak sekali. Yang bernilai pahala, berbeda dengan urusan dunia. Baik, nah, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman surah Al-Baqarah surah 208, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Nah, wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara utuh, secara keseluruhan. Jangan dipilih-pilih, ya, jangan pula ini sunnah, ini wajib. Tujuan ulama memilah antara wajib dan sunnah itu adalah ketika adanya kondisi-kondisi yang tidak bisa untuk dikumpulkan antara sunnah dan wajib itu. Nah, maka dia kalau yang wajib dulu, gitu. Tetapi, orang-orang yang punya kesempatan, yang punya peluang, yang punya waktu, yang punya kesehatan, mestinya dia, sebagaimana dalam urusan dunia, jika dia punya peluang, dia akan cari sebanyak-banyak, mestinya untuk urusan akhirat juga dia lakukan hal yang sama. Meneraih segala peluang yang akan mendekatkannya kepada Allah, yang akan meningkatkan kedudukannya dalam surga, yang meningkatkan keimanannya, ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang benar-benar mengamalkan Islam, tidak hanya yang wajib tapi disambah dengan salat-salat tatawu, ibadah-ibadah tatawu yang lainnya, maka itulah orang yang telah mengamalkan ayat ini, masuklah kalian ke dalam, wahai orang beriman, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, secara utuh. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah amalan-amalan sunnah itu adalah pagar bagi amalan wajib. Pagar bagi amalan wajibnya, bagi amalan fardunya. Kenapa? Jadi kalau dia orang mulai azan, dia jawab azan, dia tinggal ke pekerjaan, kemudian dia sholat sunnah qabliyah. Jadi kalau laki-laki dia pergi ke masjid, ya. Tapi kalau dia melalaikan sunnah, nah, dengan sendirinya, lama-kelamaan itu bisa menggerus amalan wajibnya. Contohnya kalau laki-laki tidak ke masjid umpamanya, oh orang belum kamat gitu ya, baru azan masih dia leha-leha. Ya, yang penting nanti dapat iman takbir tahiyatul ihram, tidak ketinggalan jamaah. Maka dia lihat jam, wah 5 menit lagi baru qomat umpamanya. Nah, besok-besoknya walah kemarin iman juga terlambat. Biasanya sekarang sudah iqamah sudah agak mulai mundur gitu kan. Nah, terus-terus dan terus begitu lama-kelamaan dia mendapatkan imam sudah takbiratul ihram, besok dapat lagi imam sudah ruku, besoknya lagi dapat imam sudah sujud, besok lagi sudah kehilangan rakaat pertama, lagi-lagi sudah hilang rakaat kedua, lagi-lagi dan begitu dan terus akhirnya salat jamaah juga sudah lumpang-lumpang dan pada akhirnya dia juga tidak melaksanakan salat jamaah. Nah, ini jadi kalau amalan sunnah itu kita lakukan, itu benteng bagi amal-amal wajib kita. Ya, kalau sunnah saja terlaksana, yang wajib pasti sudah terselamatkan. Maka kalau bagi ibu-ibu, bagi saudari-saudari kaum muslimah yang di rumah, kalau orang sudah azan, ya aktivitas-aktivitas yang ada usaha diakhiri dulu. Ya, kita berwudu, ya, kalau sedang nyapu, hentikan dulu menyapunya. Ya, karena nanti akan berujung juga, sudah habis nyapu, ah piring masih belum dicuci, lanjut lagi piring, oh istrika. Nah, akhirnya melalaikan, waduh sholatnya sudah di ujung-ujung, udah mau habis waktu. Udah mau sebuah waktu, ya yang fardu aja bisanya kayaknya gitu. Nah, inilah efek daripada tidak memperhatikan sunnah. Maka, oleh sebab itu, ibadah sunnah adalah benteng di dalam menjaga amal-amal fardu kita. Jadi orang sudah azan, dia berwudu, menjawab azan, kemudian dia salat sunnah, kalau salat zuhur, namanya salat sunnah, dua rakaat, dua rakaat, empat rakaat, kemudian mulai salat zuhur, salat zikir, kemudian dilanjutkan salat sunnah rawatib setelah zuhur. Nah, itu akan berbeda itu nilai ibadahnya. Tapi berbeda dengan orang yang kadang-kadang ya, yang seakan-akan sibuk banget gitu, orang tersibuk di dunia gitu ya. Kalau salat, wudhu cepat-cepat, kalau salat sebentar aja, nggak zikir, lanjut lagi aktivitas. Nah ini, begitu kita sangat, menilai seakan akhirat itu adalah sisa-sisa dari jam, dari detik-detik, dari pekerjaan dunia kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini luar biasa, kadang-kadang kita perlu ya, menyadari hal seperti ini ya. Perlu menyadari hal seperti ini bahwa ibadah kita hendaknya yang sebaik-baiknya kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketika ingin diberi orang sesuatu atau kita memiliki sebuah orang yang bekerja di tempat kita harus bekerja dengan maksimal, dengan baik. Ya, coba kalau ada pekerja yang kita sewa, dia bekerja asal-asalan, ya yang penting selesai, tidak ada kualitas dan mutunya, tidak demikian. Sehingga ibadah kita betul-betul mendapatkan pahala yang dijanjikan, tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, kadang-kadang banyak kita beribadah itu sekedar menggugurkan kewajiban. Kadang-kadang malah kewajiban enggak gugur, kenapa? Sudah banyak kesalahan-kesalahan dalam ibadahnya. Kekurangan-kekurangan dalam ibadahnya tadi. Nah, jadi oleh sebab itu ayat sebelum yang kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmika fatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Kenapa dilanjutkan ayat tersebut dengan demikian? Karena setan itu menggoda kita sedikit demi sedikit. Maka oleh sebab wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Lanjutan dari ayat ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmika fa. Jadi setan itu akan menggoda kita sedikit demi sedikit meninggalkan. Ah, ini sunnah lah. Sunnah demi sunnah ditinggalkan. Ya, sudah nanti yang wajib pun sudah mulai-mulai tergerus nanti itu. Wah, masih ada waktulah. Kalau sholat pokoknya. Ah, masih panjang waktunya. Ya. Kan waktunya zuhur panjang. Atau waktu asarnya masih lama. Itu udah itulah bisikan-bisikan setan kepada kita. Akhirnya, waktu sudah mepet, sholat buru-buru. Ya, tidak tuma'nina. Nah, di mana akan dapat pahala? Di mana akan berpengaruh ibadah kita ke dalam kepribadian kita? Ya, kepada Allah saja kita melakukan sebuah kewajiban itu dengan asal-asalan tanpa memperhatikan kualitasnya, ketika bekerja dengan manusia lain pasti mungkin akan demikian ya kan, sama Allah saja yang kita agungkan demikian. Nah, oleh sebab itu manusia yang disiplin dalam ibadah dia juga akan mempengaruhi kedisiplin dalam bekerja dan aktivitasnya yang lainnya. Baik, maka jangan mau digombal oleh setan, dirayu oleh setan, sedikit demi sedikit meninggalkan sunnah. Ya, lama-lama dia akan menggerus ibadah lain. Maka pagarlah ibadah itu dengan ibadah wajib kita yang ibadah sunnah. Tapi itu di antara yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang menjalankan ibadah sunnah itu akan mendapat kedudukan yang tinggi di akhir kelak. Kan surga itu bertingkat-tingkat. Ya. Nah, innallaha 'ada lil mujahidin fi sabili mi'ata darajatin minal jannah. Allah menyediakan untuk orang berjuang di jalannya itu yaitu 100 tingkat surga. Nah, yang paling tinggi adalah Surgatul Firdaus. Nah, siapa yang dapat itu kedudukan yang tinggi itu? Hanyalah orang-orang yang benar-benar menjalankan sunnah, tidak sekedar menjalankan hal-hal yang wajib. Ya. Wa may yuti' Allah wa Rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin as-siddiqin wa syuhada'i was-salihin hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Ya, orang yang sempurna taatnya kepada Allah dan Rasulnya, orang yang melengkapi amal-amalan wajibnya dengan sunnah. Tentu adalah lebih sempurna ketaatannya. Maka orang-orang tersebut akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman-teman yang terbaik, sahabat yang terbaik. Nah, siapa mereka? Mereka orang-orang menjalankan sunnah akan dibangkit, diberikan kedudukan dalam surga setingkat dengan para nabi atau para siddiqin atau para syuhada dan solihin. Yang keempat, ya, keutamaan menjalankan ibadah sunnah itu adalah, ya, bahwa dia adalah orang-orang yang termasuk mengamalkan firman Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melaksanakan amal kebaikan. Di mana berlomba dia? Dia mau melengkapi, menyempurnakan amal-amal wajibnya, amal fardunya dengan sunnah. Ya, maka itulah yang termasuk fastabiqul khairat, berlomba yang terbanyak amalnya, yang tertinggi imannya, yang sempurna ibadahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala membayari tiga tingkatan orang beriman itu dalam surat Fatir, summa warasna alkitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiquna bil khairati bi idznillah dzalikal huwal fadlul kabir. Kemudian kami serahkan catatan amal, ya, kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya. Nah, siapa mereka yang zalim kepada dirinya? Disebutkan oleh ahli tafsir seperti Ibnu Katsir umpamanya, adalah orang-orang beriman yang melakukan hal-hal yang wajib, ya, namun lalai dalam melakukan sebagian hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang haram, namun lalai juga meninggalkan sebagian yang haram itu. Jadi zalim nafsi. Wa minhum muqtasidun. Ada yang pertengahan, muqtasid. Itu orang yang melakukan segala yang wajib dan melaksanakan meninggalkan segala yang haram. Wa min sabiqun bi khairat, di antara mereka ada orang yang dahulu bercepat meraih kebaikan, orang yang sangat antusias mengejar segala amal kebaikan, melakukan kebaikan. Itulah orang-orang yang melaksanakan sunnah di samping melaksanakan hal yang wajib, dia tambah dengan mustahabbat. Di samping meninggalkan hal yang haram, dia juga meninggalkan hal-hal yang makruh dan bahkan sebagian hal-hal yang mubah. Itu dijelaskan para ulama. Nah, dia akan mencapai tingkat yang paling mulia ini, yaitu sabiqun bil khairat. Dan Allah menyuruh kita untuk berlomba dalam hal beramal baik. Kini orang berbaik, kita dengan orang yang banyak berbuat amal soleh. Ya, sama-sama orang soleh semua, orang-orang baik semua, kita disuruh untuk berlomba. Ya, kalau hanya lebih baik daripada orang yang malas beribadah, itu biasa. Tapi yang paling bagus itu adalah ketika bersaling bersaing, mencapai kedudukan yang mulia dalam melakukan amal ibadah. Nah, itulah karunia yang besar kata Allah SWT. Ya. Dan mereka melakukan itu dengan izin Allah dan itulah karunia yang besar. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah tadi sudah ya ibadah-ibadah sunnah ya akan menyempurnakan yang kekurangan pada ibadah wajib kita. Nah, ini tuh penting itu. Ya. Ibadah sunnah akan menyempurnakan hal-hal yang kekurangan dalam pelaksanaan ibadah wajib kita. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, ya kan Imam Abu Dawud yang sahihkan Syekh Nashiruddin Al-Albani rahimahullah taala dari hadis Abu Hurairah, qala Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumil qiyamah amalim as-shalah." Yang pertama sekali manusia dihisab amalnya pada hari kiamat itu adalah salat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkata, qala wa yaqulu rabbuna jalla wa 'azza li malaikati, Allah berkata kepada para malaikatnya, wa wa'alamu, dan Allah lebih tahu sebenarnya, unzuru fi salati abdi, lihat bagaimana amalan salat hambaku, atammaha am naqasaha, apakah sempurna atau kurang, fa in kanat tamatan kutibat, tamatan, jika amalan salatnya sempurna, maka dicatat sebagai orang yang sempurna amalan salatnya, wa in kanat intaqasa minha syai'an, jika ada nilai-nilai salat fardunya itu kurang, wala unzuru hali abdi min tatawin, lihatlah, perhatikanlah, apakah hambaku melaksanakan ibadah tatawu? Nah, dari salat yang tatawu ada enggak dia lakukan? Fa in kana lu tatawun, jika dia punya amal-amal tatawu, qala atimmu li 'abdi, nah, sempurnakan amal wajib hambaku tadi dari amal-amalnya yang tatawu itu. Atimmu li 'abdi faridatahu, sempurnakan untuk hambaku amalan wajibnya tadi min tatawuhi, dari amal-amal tatawunya. Summa tukhadul a'malu 'ala dzakum. Kemudian amal-amal lain demikian. Amalan salatnya, amalan zakatnya, amalan hajinya, umrohnya, yang kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam amalan wajib tadi disempurnakan dengan amalan sunnahnya. Nah, itu pentingnya amalan sunnah tadi. Ya. Dalam redaksi lain, Rasulullah SAW bersabda, inna awalama yuhasabil abdu al-muslim, yang pertama sekali seorang hamba muslim yang akan dihisab dari kiamat adalah as-salatul maktubah, yaitu salatnya yang wajib. Fa'ina tammaha wa illa kilah, jika dia mensempurnakan, nah, jika tidak dia melakukan tidak sempurna, fa'ina tammaha, maka jika menyempurnakannya, ya, fa'ina tammaha wa illa, maka kalau dia menyempurnakan dan jika tidak, kila, maka Allah katakan kepada para malaikat, unzuru hal lahu min tatawu'in, dia punya amal tatawu' enggak? Amal-amal sunnah enggak? Fa'in kana lahu tatawu'un, ukmilat faridatu min tatawu'ihi. Jika punya amalan-amalan tatawu', maka amalan-amalan wajibnya disempurnakan dari amal tatawu'nya. Suma yaful bisair amal mafruḍa mithlu dzalik, kemudian dilakukan untuk semua amalan-amalan wajib dengan seperti demikian. Kalau dia puasanya wajibnya kurang-kurang banyak yang sampai menyentuh kurang dari si pahala yang kesempurnaannya, maka disempurnakan dengan amal tatawunya. Ya, hadis riwayat Imam Tirmizi dan Nasa'i dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik. Kemudian, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk melakukan amal tatawu itu. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang melakukan amal tatawu, ya, melakukan amal kebaikan yang tahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan sangat membalasnya, syakirun alim dan maha tahu. Syakirun itu disebut oleh ulama adalah di mana Allah melipat gandakan pahalanya dengan tanpa hinggaan. Syakir, orang yang membalas pahala hambanya, zat yang membalas pahala hambanya dengan sempurna. Alimun, Allah akan tahu, ya, orang-orang tersebut, dia laksanakan dengan ikhlas atau tidak, ya, bagaimana nilai ibadahnya, ya, Allah akan mengangkat derajatnya dengan amal-amal tauknya tersebut. Faman tatawwa khairan, dalam ayat lain, faman tatawwa khairan, fa khairullah. Barang siapa melakukan amal kebaikan tatawwa, maka itu lebih baik baginya. Yang keenam adalah, orang kan menjalankan ibadah-ibadah tatawu adalah bukti kecintaan yang hakiki kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Tentu ini adalah orang-orang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Di mana dia bukan sekedar melaksanakan amal wajib-wajib saja, tapi buktikan dengan menambah ibadah-ibadah wajibnya dengan melakukan amal-amal sunnah. Ya, kalau kita contohkan seorang pekerja yang bekerja di majikannya, dia tidak sekedar bekerja sesuai dengan jam yang ditentukan, tapi dia lebihkan, pulang jam 2, dia pulang jam 4. Kemudian pekerjaannya umpamanya dengan melakukan sesuatu umpamanya mengangkat barang agak 50 kilo dan seterusnya, dia juga justru memberikan bonus kepada majikannya, membantu jika sudah selesai pekerjaan A, dia membersihkan, menyapu halaman toko dan semacam umpamanya, atau menyusun barang-barang di toko. Jadi A, kalau seorang hamba makhluk saja menyenangi perbuatan demikian pada pekerjaannya, subhanallah, Allah pasti jauh lebih cinta kepada orang-orang yang melakukan amal-amal sunnah lebih dari seorang makhluk kepada makhluk yang lain yang mau memberikan kebaikan, ya, tambahan-tambahan dalam urusan duniawinya, dalam pekerjaannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti makhluk tentunya. Tetapi logika ini mendekatkan kepada kita di mana bila pekerja saja kita senang kalau dia, ya, melakukan amal-amal tatawu bagi kita gitu kan. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan itu yang amal-amal yang disyariatkan Allah dan melihat hambanya rajin beribadah. Tidak hanya sekedar melakukan hal-hal yang diperintahkan secara wajib. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala hamba Allah subhanahu wa ta'ala justru melakukan hal-hal yang dianjurkan untuk dilaksanakan walau tidak merupakan suatu hal yang wajib. Nah, ini adalah bukti orang tadi benar-benar cinta kepada Allah Rasulnya. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, hai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Maka orang yang melaksanakan sunnah adalah orang yang paling membuktikan cintanya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladi wa nasi ajma'in." Muttafaqun alaih. Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, daripada anaknya dan manusia seluruhnya. Apa bentuk kecintaannya? Yaitu dengan bukan sekedar mengaku cinta, bukan sekedar meraya-rayakan hari kelahiran beliau, tetapi adalah dengan amal. Dia melaksanakan perintah-perintah yang wajib dengan perintah kepada Rasulullah SAW, justru dia melakukan amal-amal tertau, ya, amal-amal yang ada dasarnya dalam sunnah. Yang kadang-kadang kita justru balik terbalik. Amal-amal tidak jelas dalilnya dalam Al-Quran Sunnah dan tidak pernah dicontohkan oleh diaku oleh para sahabat Nabi SAW dalam membuktikan cinta kepada Rasulullah. Yang jelas-jelas ada dalilnya, justru kita tinggalkan. Nah, ini suatu pola beragama yang perlu dikoreksi dalam sebagian kaum muslimin. Ya, yang dianggap oleh sebagian sebagai bid'ah hasanah, ini yang jelas sunnah-sunnah, tapi mereka tidak rajin melaksanakan. Mencintai Rasulullah SAW bukan satu kali malam memerayakan hari kelahiran beliau. Mencintai Rasulullah SAW dengan sepanjang waktu, dengan ibadah, dengan akhlak, tingkah laku, ya, dengan melaksanakan amal-amal sunnah. Nah, taib. Yang ketujuh adalah, orang yang menjalankan ibadah-ibadah sunnah akan meraih predikat wali. Nah, itulah wali yang sebenarnya. Bukan orang yang gila, ya, sebenarnya, yang obsesi sebagian penceramah, kan da'i sebenarnya penceramah sebetulnya. Ya, beda antara da'i dengan penceramah. Da'i itulah mengajak kepada hak yang hak. Kalau penceramah itu hanya sekedar mengibul dalam cerita, ya, berbicara tanpa data dan fakta. Nah, maka seorang yang benar-benar mengamalkan sunnah, itulah yang tingkat kewaliannya tinggi. Di mana dalam hadis kursi Rasulullah SAW menyampaikan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, inna Allah qala, subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ini dalam hadis kursi namanya, man adali waliyan waqad azantuhu bilhar, barang siapa musuhi waliku, sungguh aku telah menyatakan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari hal-hal yang aku wajibkan atasnya. Jadi yang pertama itu hal yang wajib. Jangan rajin melaksanakan sunnah qiyamul terus, tapi salat-salat wajibnya lempang-lempang. Enggak benar. Ya, yang wajib dulu sempurnakan, baru laksanakan yang sunnah. Ya. Maka, tidaklah sesuatu seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai dari hal yang aku wajibkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, sehingga aku mencintainya. Seorang hamba yang senantiasa melaksanakan amal-amal sunnah, setelah amal-amal wajib tadi, maka Allah akan mencintainya. Ma fabila fa'idha ahbabtuhu, fabila aku telah mencintainya, kuntu samu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjaga pendengarannya. Wa basur alladhi yubsuru bihi, akan menjaga penglihatannya, ya, yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu alladhi yubtushu biha, dan tangannya yang dia memegang dengan tangan itu, warjul ladhi yamshi biha, dan kakinya yang melangkah dengan kaki itu untuk berjalan. Wala in sa'alani la'utiyanna, jika dia meminta aku akan beri, kata Allah, sungguh aku akan beri. Wala in sa'adani la'udhanna, jika dia memohon perlindungan aku akan lindungi dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bukti bagaimana hakikat dari sebuah wali. Hakikat dari wali adalah benar-benar menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang tidak berpakaian, bukan orang yang kehilangan akal, itu dianggap wali. Ya, orang wali itu adalah yang dijelaskan oleh Rasulullah, orang yang melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di samping hal-hal yang wajib, juga dilakukan hal-hal yang tatawu. Nah, itulah sedikit gambaran hikmah dan keutamaan dari mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau amalan-amalan tatawu. Nah, berikutnya kita akan jelaskan apa saja salat-salat tatawu yang dianjurkan. Nah, tentu setelah kita mengerti, di sekitar kena sekarang kita bicara salat tatawu bagi para wanita. Berkata mu'alif, aksiri min salatin nafilah. Wahai saudariku, banyaklah melaksanakan salat-salat nafilah. Itu nawafil tadi. Yaitu salat yang sunnah. Berkata hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, kultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, famas salah, ya, bagaimana kedudukan salat? Khairu maudu'in. Salat adalah yang terbaik dari amalan seseorang, ya. Adalah maudu'in. suatu perkara yang sangat baik untuk dilaksanakan. Faman syaa'a aktsara wa man syaa'a aqalla. Ya, yang mau melaksanakan lebih banyak laksanakan. Yang mau sedikit silakan saja, kata Rasulullah SAW. Tapi adalah salat itu ibadah yang terbaik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu khairu mawdu'in." Salat itu adalah amal-amal yang paling baik. Faman istata'a yuktira, barang siapa yang ingin, yang mampu, hendaklah dia berbanyak salat-salat tertawuf. Ya, barang siapa yang mampu melaksanakan dengan melakukan memperbanyak salat-salat tertawuf di samping salat-salat fardu, fal yastakfir, maka hendaklah dia perbanyak, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayatkan Imam At-Tabrani. Nah, ini ayat di sini diturunkan Rasulullah SAW, ibadah yang agung itu adalah salat, ya, dan salat ini adalah seseorang yang mampu melaksanakan, ya, melaksanakan salat-salat sunnah yang telah disebutkan dalil oleh Rasulullah SAW dalam dalil-dalil sunnah, dalam yang disebutkan dalil-dalilnya oleh para ulama kitab-kitab sunnah, maka itu adalah lebih utama, lebih baik, bukan sekedar melaksanakan amal-amal yang apa namanya, yang fardu saja. Yang kedua adalah mana saja sunnah-sunnah salat. Yang pertama adalah salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib, kenapa sunnahkan rawatib? Karena salat yang mengikuti apa namanya, salat-salat fardu. Ah, disebutkan rawatib. Rawatib karena dia selalu dilakukan. Ya, dan tempatnya mengiringi salat-salat fardu. Maka disebut sunnah rawatib. Ya, sunnah, salat sunnah ini tentu terbagi juga adalah sunnah mu'akkadah. Maka di antara sunnah mu'akkadah itulah salat sunnah rawatib. Yaitu salat-salat sunnah yang mengiringi salat-salat fardu. Nah, itu yang paling ditekankan yang mu'akkadah itu ada 12 rakaat. Yang mu'akkadah yang diutamakan. Salat-salat sunnah yang mengiringi salat-salat fardu ada 12 rakaat. Sunnah mu'akkadahnya, ya, atau sunnah rawatibnya, itu ada 12 rakaat yang mu'akkadah, yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Berdasarkan hadis Ummu Habibah, istri Nabi SAW, anha qalat, bahwa Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, sami'tu Rasulullah SAW bersabda, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min abdi muslim yusalli lillahi, tidak seorang pun dari hamba yang muslim salat karena Allah, lillahi, ikhlas ya, maka dikatakan lillahi, bukan karena ria, ingin dapat pujian sanjungan, kulla yaumin, setiap harinya, sintai asyata raka'at, 12 raka'at, tatawu'an, salat tatawu', ya, ini tatawu'an, bukan salat fardu. Ya, ini oleh sebab itu hadis ini berkenaan salat tatawu'. Salat tatawu' yang mengiringi salat fardu. Wa ira faridatan, tatawu' yang bukan wajib, illa banallahu baitan fil jannah, kecuali Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Ini pahala, keutamaan yang diraih oleh orang yang selalu menjaga sunnah rawatibnya 12 rakaat, ya, setiap harinya. Ya. Au illa bunya lahu baitun filnya, atau Rasulullah menyebutkan kecuali dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Kadang-kadang kita mendengar kalimat surga itu tidak terbayang kebesaran, keindahannya, ya, keluar biasaan nikmat di sana. Ya. Kalau kita dekatkan sedikit, kalau seandainya disebutkan di sini, di dunia ini ada orang, ada tempat yang sangat indah sekali view-nya, itu pemandangannya cakep banget gitu kan. Kemudian ada tawaran, orang yang melakukan mampu menembus poin segini dan gini, dia dibangun satu rumah pokoknya di tempat yang indah begitu. Siapa yang tidak akan mau, siapa yang tidak akan berlomba, ya? Bagaimana dengan surga? Mala ain ra'at wala udhun sam'at wala khatara qalbi bashar. Di mana keindahannya, nikmat yang ada di sana tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga di dunia ini, dan bahkan tidak bisa dikhayalkan dengan hati keindahan dan kenikmatan di sana. Nah, nas'allaha ayyurzuqana al-jannah, saya mohon Allah SWT, kita mohon kepada Allah semua kita jadikan sebagai penghuni surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangun sebuah rumah di surga. Setiap orang yang salat 2 rakaat, ya, dan setiap harinya mengiringi salat-salat sunnah asyura fardunya. Nah, yang ketiga adalah salat ratib tidak muakkadah, yaitu salat 4 rakaat sebelum waktu asar. 4 rakaat sebelum asar, ada hadis juga dari Ibnu Umar, ya, diriwayatkan Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu mra'an qabla al-asri arba'an. Ya, rahimallahu mra'an salla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah menimpakan rahmat kepada seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Jadi kalau salat 12 rakaat itu mana aja salatnya, salat sunnah rawatibnya tuh Ustaz? Yaitu mulai dari 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar itu salat sunnah sebelum salat subuh, setelah azan subuh, bukan sebelum azan subuh ya. Setelah azan subuh salat 2 rakaat namanya salat sunat fajar. Nah, itu 2 rakaat. 4 rakaat sebelum salat zuhur. sudah berapa? 6 rakaat. 2 rakaat setelah zuhur, berapa semua? 8 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah asar. Kemudian 2 rakaat setelah apa? 2 rakaat setelah isya. Ini namanya salat sunnah rawatib yang 12 rakaat tadi. Itu 2 rakaat sebelum salat subuh, setelah masuk waktu subuh. Kemudian salat 4 rakaat ya, 2 salam 4 rakaat sebelum zuhur, setelah waktu zuhur masuk. Selesai salat zuhur ada lagi salat sunnah rawatib 2 rakaat. Kemudian ada salat sunnah rawatib habis maghrib 2 rakaat, kemudian salat sunnah rawatib 2 rakaat setelah salat isya. Namun ada salat sunnah yang lain ya, yang dianjurkan juga salat-salat sunnah yang lain yang di luar rawatib itu 4 rakaat sebelum salat asar. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, rahimallahu imra'an shalla qabla asy arba'an. Semoga Allah limpahkan rahmat kepada seorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Taib. Kemudian salat sunnah lainnya apa? Salat sunnah duha, salat sunnah witir, tahajud dan semacamnya. Ya, nah di sini silakan salat sunnah duha, yaitu yang dilakukan setelah matahari tinggi ya, sehasta dari langit gitu ya, terlihat ketinggiannya sehasta di langit. Artinya setelah terbit, bukan baru-baru terbit ya. Sampai sebelum zuhur sekitar 20 detik. Ya, sampai sebelum salat jam 11 lah itu maksudnya. Jadi masih ada waktu waktu duha itu. Waktu duha semenjak terbit matahari lebih satu hasta, kemudian sebelum zuhur sekitar 20 menit. Itu waktu salat duha. Tetapi ada waktu fardhonya yang afdol waktunya apa? Ketika sekitar jam 9 sampai jam 10 di mana panas mulai agak terik. Panas mulai terik ya. Berdasarkan hadis Zaid bin Abi Arqam, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba. Rasulullah sallallahu mengunjungi yaitu masyarakat Quba, kepada penduduk Quba, wa misalluna, mereka sedang salat. Faqala salatul awabina idza rumidat al-fisal. Salat orang-orang yang awabin, orang-orang yang kembali ya, awabin, salat awabin istilahnya itu salat duha ini adalah apabila telah panas kepanasannya anak-anak kambing. Ini sebenarnya al-fisal itu apa? Al-fisal sebenarnya ini adalah sirar min auladil ibil, anak dari unta. Ya, al-fisal jamu fasil, yaitu mulainya kepanasan dari pergelangan-pergelangan daripada anak unta. Maksudnya sini adalah apabila matahari sudah mulai agak terik. Ya, jam 9, jam 10. Nah, itu adalah waktu yang lebih utama untuk melaksanakan salat duha. Salat sunnah rawatib lainnya apa lagi? Ya, juga dijelaskan tadi afan salat sunnah rawatib. Salat sunnah-sunnah lainnya apa tadi? Salat witir. Ya, salat tahajud. Ya'lami anna salat duha juga boleh disalahkan di sini. Ketahuilah salat duha itu adalah thawabun azim, memiliki pahala yang agung. Ya, bahkan 2 rakaat duha itu adalah tujzi an umurin katira, dapat balasannya menebus banyak daripada amal-amal ibadah lainnya. Berdasarkan hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Jadi selayaknya setiap pagi setiap dari sulama ini yaitu anggota badannya ya, potongan dari anggota badannya punya keharusan untuk bersedekah. Ya, hendaklah setiap pagi setiap anggota badan kalian itu memiliki sedekah. Nah, persendian, setiap persendian dari kalian itu memiliki sedekah. Apa saja bentuknya sulama, anggota yang ibadah yang bernilai sedekah itu, ya, fakulu tasbihatin sadaqah. Jadi bersedekah di sini bukan hanya berarti dengan uang saja, bisa dengan ibadah tasbih, subhanallah, subhanallah, sedekah. Fakulu tahmidatin sadaqah. Tahmid itu apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, itu tahmid namanya. Ya, sedekah juga itu. Wa qulu tahlilin sadaqah. Setiap tahlil adalah sedekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha sedekah. Wa qul takbiratin sadaqah. Setiap kalimat takbir juga sedekah. Jadi setiap kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, kalimat takbir sedekah. Allahu akbar, ya. Amru bil ma'ruf sadaqah. Menyuruh orang berbuat baik, melakukan amal yang baik, amal-amal yang saleh juga sedekah. Amru bil ma'ruf juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah, sadaqah. Yang melarang orang berbuat kemungkaran dari maksiat juga sedekah. Jadi Wa tujzi' min kulli dalika rak'atain. Semua itu bisa ditebus amal-amal jadi itu, yaitu dengan dua rakaat salat duha. Hadis ini bukan Imam Muslim. Jadi kita setiap harinya dianjurkan untuk bersedekah oleh Rasulullah SAW pada setiap ya persendian dari anggota badan kita ini. Ada berapa? Kira-kira ada 360 atau berapa persendian ya, bagian potongan-potongan dari badan-badan kita ini hendaknya memberikan sedekah. Nah, lalu disebutkan bagaimana bisa bersedekah dengan sebanyak begitu? Harta sedikit, ya, usaha juga enggak lancar umpamanya. Tidak mesti harus dengan uang bersedekah itu. Bisa dengan apa? Tasbih, sedekah, tahmid, alhamdulillah sedekah, tahlil, Allah ilaha illallah, sedekah, takbir, Allahu akbar, sedekah. Nah, apakah sulit untuk bersedekah ini, melakukan hal seperti ini? Sebetulnya enggak sulit. Bagi ibu-ibu ketika goreng, ketika ngulek, ketika goreng cabe, ketika nyuci piring, ketika apa? Bisa aja, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah, la haula wala quwwata. Ya, sedang mengendong anak, sedang menidurkan anak, ya, dalam berbagai usaha, ya. Tapi kan banyak habis waktu kita sekarang oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Hanya mengikuti berita-berita yang menyebar di media sosial. Ya, itu berjam-jam kita enggak merasa habis waktu. Tapi kalau untuk beribadah merasa habis waktu kita. Subhanallah. Jadi mohonlah kembali isilah waktu-waktu kita ini. Iktarim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah waktu ini. Kita ini yang lima sebelum datang lima kata Rasulullah SAW. Ya, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua, ya, kemudian hidup sebelum mati, ya. Waktu luang sebelum waktu sibuk, apa gunakan? Maka sebanyak-banyak untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau agak merinci dalam salat duha di sini. Salat duha itu tidak ada bilangan rakaat tertentu, ya, boleh lakukan sesuai dengan apa yang kita mampu melaksanakannya, tapi yang terbanyak hanya 12 rakaat dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga kadang-kadang ada takyid dalam sebuah hadis juga ketika beliau tidak qiyamul lail, maka beliau menggantinya dengan cara melaksanakan salat duha 12 rakaat. Taib, lama kana Amul Fathi diwakilkan oleh Muhani binti Abi Talib. Jadi anak Abu Talib Muhani ini. Saudara sepupu dari Rasulullah SAW. Lama kana Amul Fathi takala pada saat tahun penaklukan kota Mekah. Atat Rasulullah SAW. Ia mendatangi Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW berada di bukit yang ada di kota Mekah. Qama Rasulullah SAW ila ghusli. Lalu Rasulullah SAW ya, pergi berwudu ke tempat mandian gitu ya, beruduk di sana. Ya, lalu beliau pergi mandi dan beliau ditutup oleh anak beliau Fatimah, kemudian beliau memakai bajunya wal tahafa bihi, lalu beliau tutup auratnya, summa shalah samani raka'atin, dan kemudian beliau salat 8 rakaat, yaitu salat subhata duha, salat waktu duha. Dan sepaling apa namanya? Dan yang paling sedikit tentu 2 rakaat. Afwan, ini yang terbanyak 8 rakaat dalam hadis ini, ya. Yang paling sedikit tentu 2 rakaat. Baik. Lau salaiti 4 rakaat min awal nahar. Ya, salat sunnah di awal hari, ya, pagi hari, 4 rakaat, engkau akan dijaga Allah sampai akhir hari tersebut, sampai akhir siangnya. Ya. Berdasarkan hadis Abi Dzar dari Rasulullah SAW, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, hadis Qudsi juga, Ibna Adam irka'li, wahai anak Adam, berukuklah kepadaku. Min awalin nahar, awal hari, awal siang, itu 4 rakaat, akfika akhirahu. Allah akan cukupkan, aku akan cukupkan, kata Allah, akhir dari harimu. Nah. Kemudian ke-8, ihtami bisolati duha walau rakaataini. Kata beliau, hendaklah, wahai kamu, wahai para wanita, saudari muslimah, sangat memperhatikan salat duha walau 2 rakaat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah anhu, ia berkata, Ausani ya khalili, bahwa khalilku, yakni Rasulullah SAW, memberikan wasiat kepadaku 3 hal, kata Abu Hurairah. Siyamu salasti ayamin kulli syahrin. Melaksanakan 3 hari puasa dalam setiap bulan, yaitu ayamul bid. Melaksanakan puasa 3 hari dalam setiap bulan, yaitu ayamul bid. Wa rakaatai duha, dan 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla anam, dan aku berwitir sebelum tidur. Melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah anhu. Nah, kemudian setelah itu beliau mengatakan, ihtami bil witr, hendaklah engkau wahai sahabat muslimah, ya, saudariku muslimah, memperhatikan juga salat witir. Berdasarkan hadis Aisyah anha, ia berkata, min kulli laili qad auta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW setiap malam selalu salat witir. Min awalil lail wa usathi wa akhirihi. Ya, kadang-kadang di malam, di awal malam, ya, dimaksud setelah selesai salat Isya, wa usathu kadang di pertengahan malam jam 12 malam, wa akhiri kadang-kadang sepertiga terakhir dari malam tersebut. Fantaha witruhu ila sahar. Dan beliau kalau salat di akhir malam sepertiga terakhir, maka beliau salat witirnya sampai mendekati waktu makan sahur. Baik. Kemudian di sini kanya yang mu'alif kelewatan menyebutkan salat tahajud, ya. Bahkan salat tahajud itu adalah salat yang utama juga. Ya, dilaksanakan di malam hari, ya. Baik, ya, yaitu salat tahajud yang utamanya adalah setelah tidur bangun dan salat qiyamul lail. Nah, itu. Qiyamul lail itu bisa saja kalau dia umpamanya dinas malam, piket sebagai satpam atau sebagai apa umpamanya, atau malam hari itu dia tidak tidur juga boleh qiyamul lail dia. Ya, boleh qiyamul lail walau sebelum tidur. Namanya qiyamul lail. Baik. Walaupun tidak tidur dia, maka dia tetap melaksanakan salat tahajudnya, ya, di sepertiga malam terakhir. Baik. Sepertiga terakhir, ya. Ke-10 beliau katakan, sallima tayassar laki idza kunti fi ghairi waqti nahin. Kata pengarang menyusun kitab ini, salatlah wahai wanita muslimah, ya, apa yang memungkinkan untuk dilakukan melalui sesuai dengan kemampuan yang kesempatan yang terbuka untukmu, ya, jika kamu bukan pada waktu yang dilarang salat. Nah, juga mengetahui pada saya waktu yang dilarang salat setelah salat subuh sampai terbit matahari, setelah salat asar sampai terbenam matahari, ketika matahari sedang di tengah-tengah langit sebelum salat zuhur, ya, dan kemudian saat matahari mau terbenam itu juga dilarang, dan saat matahari mau terbit juga dilarang. Nah, itu waktu-waktu yang dilarang melakukan salat-salat sunnah. Dan ulama berbeda pendapat bagi salat-salat zawatul asbab, salat-salat yang memiliki sebab seperti salat mayat atau salat tahiyatul masjid. Kemudian, nah, ini beliau jelaskan, idza tawaddati fasli rak'atain, dan juga salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu, salat berwudu, salat dua rakaat. Nah, berdasarkan hadis Abu Hurairah, ia berkata, asbah Rasulullah SAW fada'a Bilalan. Pada satu pagi Rasulullah SAW memanggil Bilal. Wahai Bilal, bima sabaktani ilal jannah. Bagaimana engkau bisa menduli aku ke surga? Ya, ini adalah ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ya, atau dalam sebuah mimpi Rasulullah SAW berjalan-jalan sama Jibril melihat isi surga, dan di situ beliau mendengar sendalnya Bilal. Maka di situ Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana engkau bisa menduli aku ke surga? Ya, ma dakhaltul jannah qatun illa sami'tu khashhasa khashhataka ya amami. Tidak aku masuk ke dalam surga kecuali aku mendengar di depanku yaitu suara sendalmu. Dakhaltu albarihal jannah. Malam tadi aku masuk surga, kata Rasulullah. Maksudnya ini dalam mimpinya beliau, ya, atau yang ketika peristiwa mi'rajnya beliau, Isra mi'rajnya beliau. Pasami itu khashhataka. Aku mendengar suara langkah kamu, ya, suara langkah sandalmu di hadapanku. Fa'ataitu ala qasrin, lalu aku juga melihat istana, ya, murabba'in musyrifin. Ya, istana yang persegi empat, yang begitu indah, ya, terbuat dari emas, min zahabin. Lalu aku bertanya, liman hadzal qasr? Bagi siapa ini istana ini? Ma faqalu lirajul, malaikat menjawab, untuk seseorang dari orang Arab. Faqultu ana arabiyyun, liman hadza? Saya juga orang Arab. Untuk siapa ini istana ini? Qalu lirajulin min Quraisy, ini adalah orang yang dari Quraisy, kaum Quraisy. Rasulullah mengatakan lagi, qultu ana Quraisyun, liman hadza? Saya juga orang Quraisy. Untuk siapa ini istana? Qalu lirajulin min ummati Muhammadin, adalah bagi seseorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, qultu ana Muhammad, kata Rasul, saya Muhammad. Ya, liman hadza qasr, milik siapa ini istana? Qalu li Umar bin Khattab, ini adalah miliknya Umar bin Khattab. Ini menunjukkan keutamaan apa namanya? Umar bin Khattab. Faqala Bilalun, maka Bilal menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma adzantu qattun illa shalaitu. Tidak aku melaksanakan azan kecuali salat, setelah itu dua rakaat, salat itu rakaatain, ya. Maka dia lakukan hal itu. Ya, amalan. Jadi bukan pula dalil, ya. Ada seorang dai yang lagi viral juga, ya, penceramah mengatakan dalil ini bolehnya melakukan bid'ah hasanah katanya. Buktinya Bilal yang ditanya oleh Rasulullah SAW sebuah amalan yang membuat dia masuk ke dalam surga. Di mana Rasulullah tidak mengajarkan kepada Bilal katanya. Ini salah persepsi tentang hadis ini. Gagal paham. Rasulullah SAW bukan bertanya amal yang tidak diajarkan. Bertanya dari antara amal-amalannya yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya, amal mana yang spesial dilakukan Bilal, itu maksudnya amal yang sudah ada sunnahnya. Bukan amal yang belum pernah diajarkan Rasulullah salat. Di sini Bilal bukan mengada-ngada tentang salat sunnah wudu. Ya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, tidak ada seorang hamba berwudu kemudian salat dua rakaat kecuali Allah ampuni dosanya. Ada motivasi, ada perintah dari Rasulullah SAW. Cuma Rasulullah SAW ingin mengetahui amalan mana. Apakah azannya, apakah sholatnya, apakah wudhunya. Apa yang biasa engkau lakukan amalanmu ya Bilal? Nah itu yang maksud ditanya di situ. Maka Bilal menyebutkan dia sholat setiap azan, sholat setelah itu dua rakaat. Yaitu karena ada hadis juga. Ya, baina kulli adzanaini du'aun la yurad. Ya, doa yang tidak pernah ditolak. Maka sebagian ulama mengatakan termasuk dalamnya melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan salat, baca Al-Qur'an dan berdoa, ya. Dan juga salat sunnah sebelum maghrib juga ada dalilnya. Dalam hadis Muslim, shallu qabla maghribi rakaataini liman syaa'a katarasul. Ini Rasulullah mengulang, katanya salatlah dua rakaat sebelum maghrib, sebelum salat maghrib dua rakaat bagi siapa yang mau katarasul. Jadi ini Bilal menjelaskan, aku tidak melaksanakan azan kecuali aku sholat dua rakaat setelah azan tersebut. Dan wa ma asawani hadatsun, dan aku tidak pernah, ya, batal wudhuku kecuali aku berwudhu. Ya, kalau dia kentut maka dia berwudhu. Ya, illa tawadatu indaha, menjaga wudhunya. Ini utama menjaga wudhu. Nah, ini amal-amalan yang diceritakan oleh Bilal, kenapa engkau bisa, ya, seorang yang sudah didengar sendalnya dalam surga. Waraitu anna Allah anna lillahi alayya rakaataini, dan aku melihat bahwa Allah memerintahkan atasku dua rakaat, ya, itu waraitu anna lillahi, maka setelah dia berwudu aku melaksanakan salat dua rakaat, setelah wudu aku melaksanakan salat dua rakaat untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, ya. Faqala Rasul sallam bihima, inilah yang dua hal ini yang menyebabkan dua rakaat yang selalu engkau lakukan setelah wudu itu yang menyebabkan engkau didengar, ya, langkah sendalmu di dalam surga. Dan masih banyak, ya, keutamaan-keutamaan tadi yang kita sebutkan, salat tahajud, salat witir, ya, di antara yang muakkadah, sunnah muakkadah oleh ulama, salat sunnah rawatib, salat witir dan salat tahajud, ya. Kemudian salat-salat sunnah yang lainnya, tapi dianjurkan tidak sampai muakkadah, yang lebih ditekankan muakkadah, yang lebih ditekankan. Ya, tadi seperti mamanya tadi salat 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, ya. Kemudian juga salat duha, salat sunnah wudu, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, itulah berapa hal yang dapat kita jelaskan pada jumpa kita kali ini, ya, keutamaan-keutamaan salat sunnah bagi para wanita muslimah, ya, lebih banyak beribadah kepada Allah daripada lebih banyak mengikuti pesan-pesan dari media sosial yang hanya kadang-kadang membawa berita-berita yang tidak bisa dipercaya, informasi-informasi yang tidak akurat, atau bahkan isinya ada namimah, kadang-kadang isinya ada ghaibah, kadang-kadang isinya membawa penyimpangan dalam akidah. Maka oleh sebab itu bentengilah diri kita. Badiru bil amali qabla badu bil amal fitan, kata Rasulullah SAW, bersegeralah kalian melakukan amal saleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Dan sungguh telah banyak fitnah-fitnah hadir di hadapan kita. Begitu sulitnya kadang-kadang orang untuk beribadah sebelum datang masa-masa fitnah pada diri kita, ya, kesehatan yang mungkin masih kuat, masih belum ada gangguan kesehatan, waktu yang masih luang, ya, maka pergunakanlah, maksimalkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melaksanakan salat-salat tatawu atau salat-salat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas. Berikutnya kita bacakan pertanyaan yang telah dikirim, ya, melalui pesan singkat. Tadi masuk Zoom-nya kamu dapat link-nya dari mana? Hah? Di mana? Baik. Soal yang pertama, afwan Ustaz, saya adalah anak terakhir dari 8 bersaudara. Umur saya sekarang 18 tahun. Saya memiliki kakak laki-laki yang jarang salat. Saudara dan orang tua saya selalu menasihati agar salat, tapi kakak saya selalu menolak untuk mendengarkan nasihat mereka. Sedangkan jika saya yang menasihati dan memerintahkannya untuk salat, alhamdulillah kakak saya langsung melaksanakan perintah. Saya dan pertanyaan saya, apakah yang saya harus lakukan untuk menasihati kakak saya agar selalu istiqomah? Ya, dinasihatin terus. Selalu dinasihatin, diajak ke majelis ilmu, ya, biar dia mengetahui tentang betapa pentingnya sholat dan betapa besarnya dosa meninggalkan sholat. Nah, ya, segala hal itu adalah ya harus ditopang dengan ilmu, sehingga mendengar perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, ya, penjelasan para ulama, dia akan semakin bertambah pengetahuannya, ya, dan semakin kuat keimanannya, rasa takutnya kepada Allah semakin besar. Maka tentu dengan sendiri dia akan mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana cara melembutkan hati yang keras? Melembutkan hati yang keras intinya belajar akidah. Nah, kok bisa Ustaz? Hati itu akan lembut bila diisi dengan akidah-akidah yang benar. Ya. Ketika kita tahu beriman kepada takdir umpamanya, beriman kepada takdir. Ada orang menjahati kita. Tapi bila kita sabar, nah kita tidak bersalah, kita berharap pahala. Tidak ada niat untuk membalas. Ya. Kalau kita bersalah, justru kita berterima kasih mengoreksi diri kita. Apapun yang dilakukan orang kepada kita, kita tidak ada yang perlu kita kecewakan, karena semuanya tidak akan pernah terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita belajar di antara nama Allah Asmaul Husna adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang memberi manusia nyawa, rizki, semua yang mereka butuhkan, justru Allah sayang kepada mereka. Lah, kita ini siapa? Bukan yang mengatur hidup manusia, apa haknya kita membenci orang lain? Apa dasarnya kita membenci orang lain? Kenapa kita tidak saling mengasihi orang lain? Ya, karena semua yang kita miliki ini adalah atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, "Irham man fil ard yarhamka man fis sama." Kasihi makhluk yang di bumi, engkau akan dicintai oleh Allah yang di langit. Ya, Ar-Rahimu yarhamu man fis sama. Orang yang memiliki sikap kasih sayang akan dirahmati oleh Allah yang di langit. Nah, oleh sebab itu banyak sekali, ya. Allah mensifati Ghafur, pengampun, At-Tawwab, penerima taubat. Jadi yang melanggar akidah, beriman kepada hari akhirat. Bahwa kita tidak ingin pernah ingin membalas kejahatan orang di dunia ini. Ya, bahkan kita lebih berharap dosa-dosa akan diampuni dan kejahatan-kejahatan orang itu akan menjadi tabungan amal saleh bagi kita. Jadi, apa yang kita akan jauh dari sifat sombong karena tahu nikmat-nikmat yang kita miliki atas pemberian Allah. Ya, tidak ada yang milik kita. Kita tahu semua yang ada pada diri kita milik Allah semua. Maka dengan pelajari akidah, jiwa kita akan tenang, jiwa kita akan lembut hakikatnya. Bukan sebaliknya yang banyak dipayung oleh sebagian orang, kalau belajar akidah itu akan memiliki jiwanya gersang atau akan garang dan tegas atau apa namanya? Tidak. Justru dengan belajar akidah, ya, akan menyentuh hatinya. Bagaimana Allah sayangnya kepada makhluknya, pengampunnya, ya, Maha Pengasih. Ya, di antara nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Karim Al-Wadud, ya kan? Al-Ghafur At-Tawwab. Banyak sekali nama-nama Allah SWT menunjukkan sifat kasih sayang Allah kepada makhluknya. Baik, kemudian di antara hal yang dapat juga adalah melunakkan hati, suka bersiarah kepada fakir miskin atau ke rumah anak-anak yatim. Nah, suka mengelus kepala orang-orang yang melihat kehidupan orang-orang yang berkekurangan. Nah, itu di antara hal akan melembutkan hati kita. Ya. Kemudian jauhi dari melihat kemewahan duniawi. Jangan berteman dengan orang-orang yang gila dengan duniawi karena hati kita akan selalu ingin bersaing dalam hal duniawi. Maka bersaing dengan duniawi ini akan tidak terlepas dari rasa hasad, dengki, dan tipu muslihat dan segala macamnya. Ya, itu hal-hal yang perlu kita jaga. Bagaimana menumbuhkan semangat sholat tahajud? Dulu saya sangat rajin sholat tahajud, tapi akhir-akhir ini mulai jarang, Ustaz. Tentu ya, kembali lagi. Lihat lagi keutamaan-keutamaannya. Ya, bagaimana salafus soleh, kerajian dan melaksanakan keutamaan yang diberikan kepada orang salat tahajud. Kenikmatan yang kita melaksanakan salat tahajud terasa bagaimana menyendiri dengan Allah SWT. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Sabatun yudhulumullahi ma'ala dhillah illa dhillu. Ada tujuh golongan yang mendapat naungan Allah SWT kala di akhirat yang tiada naungan kecuali Allah SWT. Di antaranya, rajulun dhakarwa khalian fafadat aina. Seseorang yang ingat Allah dengan kesendirian, lalu meneteskan air mata. Jadi suasana dengan menyendiri di malam hari, mengingat dosa-dosa, kehidupan yang akan dialami di akhirat kelak, ya, kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain, akan membuat hati kita lunak, membuat hati kita selalu rindu untuk beribadah. Ketenangan bersama Allah, ya, dengan munajat, menyeru nama Allah, bermohon kepada Allah, ya, ini suasana yang sangat indah sekali. Nah, tentu bila kita merasakan kelezatan itu, ya, tidak akan pernah mau meninggalkan. Ya. Bagi orang yang melaksanakan salat qiyamul lail, dia akan merasakan sebuah sesuatu yang berbeda di siang harinya. Jiwanya yang lapang, ya, tidak sempit. Urusan yang dimudahkan Allah SWT, pastilah orang-orang bertakwa akan selalu dimudahkan Allah urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra. Orang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan urusannya. Maka kadang-kadang di siang hari, seseorang yang berpuasa atau seorang qiyamul lail, di siang hari itu terasa oleh dia segar, nyaman, tenang. Nah, itu efek dari sebuah ibadah yang dilakukan dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketenangan jiwa, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah itulah hati akan menjadi tenang. Baik. Tak bagaimana kalau seorang wanita salat duha di masjid sambil menunggu jam kerja masuk? Ya, enggak apa-apa, boleh saja. Kan tidak mesti boleh di rumah, boleh di kantornya sendiri juga boleh. Ya, bawa sejadah, boleh di kantornya sendiri. Kalau ada ruang, sempat untuk bisa sholat dua di sana, tidak apa-apa. Di masjid juga boleh. Ya, jika masjid itu dekat dengan kantornya. Tapi kalau sholat dua di kantor pun tidak masalah. Ya. Apakah boleh sholat ba'diyah isya di waktu darurat? Ya, sepertiga malam menjelang subuh dan niatnya di... digabung dengan witir, jazakumullah khairan. Bisa saja, enggak masalah. Ya, tetapi memang salat-salat qabliyah dan ba'diyah itu yang dilaksanakan contohnya Rasulullah SAW ya mendekati waktu melaksanakan salat yang diikuti oleh salat sunnah tersebut. Jujur menjalankan amalan sunnah cukup berat karena amat sangat banyak. Bagaimana agar tetap bisa istiqomah? Apa cukup sedikit tapi istiqomah? Coba dulu semampunya apa? Ya, tidak ada yang banyak sebenarnya. Ya, buktinya banyak pelaku-pelaku bid'ah membuat amalan-amalan sunnah yang kata mereka. Itu buktinya sedikit kan? Maka mereka tambah. Tidak ada banyak sebenarnya. Allah SWT mencukupkan. Tapi setelah amalan sunnah itu kita lakukan, mana yang mudah bagi kita, pilih saja. Mana yang lebih mudah berpuasa sunnah, laksanakan. Kia salat sunnah, lakukan. Berinfak, laksanakan. Ya. Dan kalau bisa menggabung, salat sunnahnya juga dilakukan. Infak-infak sunnah juga dilakukan. Puasa sunnah juga dilakukan. Itu afdal. Ya. Tidak ada yang banyak sebenarnya. Apalah banyaknya? Ya. Mulai dari bangun tidur. Apa yang sunnahnya apa? Amalan sunnahnya apa? Bangun tidur. Membaca doa bangun tidur. Taib. Setelah itu apa? Mau masuk WC, baca doa mau masuk toilet, mendahulukan kaki kiri. Gak ada yang, itu rutinitas yang biasa aja sebenarnya. Keluar rumah, baca doa keluar rumah. Ya, sepanjang jalan, waktu daripada bengong aja, daripada sibuk dengan HP, kenapa tidak istighfar, kenapa tidak baca subhanallah, kenapa tidak bertahlil, tasbih, tahmid, takbir. Apa yang menghalangi? Cuman pembiasaan saja yang kurang dalam diri kita. Ya. Sebetulnya amal-amal sunnah itu subhanallah nikmat dan sangat menghibur bagi kita sebenarnya. Jadi tadi kita sebutkan, amalan sunnah itu adalah hiasan bagi kecantikan untuk ibadah-ibadah wajib kita. Contoh orang yang mengerti tentang sunnah-sunnah dalam berwudu, maka berwudunya akan terlihat indah dan samping pahala besar tentunya seperti itu. Ya, demikian pula sholat-sholat, jika dipraktekkan sesuai dengan sunnah, itu sholat orang itu akan terlihat sempurna, baik. Dan bahkan menarik orang untuk sholat, melihat bagaimana posisi sholatnya yang benar itu. Nah itu. Jadi, lakukan apa yang mudah dulu. Mulai dulu. Ya. Jangan sekaligus ingin qiyamul lail langsung umpamanya 11 rakaat. Ya. Mulai-mulai saja dulu. Berapa? Oh, sanggupnya 2 rakaat. Lakukan. Oh, witir sanggupnya 1 rakaat. Lakukan. ya, lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan, ya, habbul amalillahi adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal itu adalah yang selalu dilakukan sekalipun sedikit. Baik. Tempat kerja, tempat salatnya kecil, hanya ditutup tabir, bukan di ruangan, sehingga masih terdengar suara luar, tidak salat sunnah karena gantian. Bagaimana agar khusyuk bisa salat sunnah? Ya, upayakan saja, jangan terganggu dengan suara-suara tersebut, ya. Hatta sekarang di masjid pun suara di luar-luar juga banyak terdengar, ya kan? Tapi semuanya, kita di rumah pun demikian. Salat di rumah pun banyak suara-suara di luar kadang-kadang. Ya. Suara-suara mikrofon yang luar atau tetangga dan segala macam. Tapi kita upayakan dengan khusyuk salat kita. Mana yang lebih baik, jamaah bersama imam yang kurang baik bacanya tapi tidak bisa rawat. Tidak bisa rawatib atau milih munfarid dan bisa menjalankan rawatib. Ini maksudnya apa? Tidak ada pertentangan antara sholat dengan imam dan sholat rawatib. Ya. Tidak ada pertentangan antara sholat rawatib. Ya. Pamannya, kalau sudah azan, waktu azan dengan iqamah yang terdekat, ya cepat aja kita sholat sunnah. Dan ini juga perlu mengerti bagi para pengurus masjid harus belajar hal seperti ini. Imam juga mengerti hukum seperti ini. Jadi bukan mau-maunya imam, tapi harus memberikan peluang kepada para jamaah masjidnya untuk melaksanakan sunnah. Baik. Bagaimana cara membersihkan hati? Wah, ini sudah tadi, membersihkan hati adalah pertama adalah banyak belajar tentang sifat-sifat Allah. Kedua, banyak mengingat hari akhirat, ya, hisab, ya, mengingat hari alam kubur, ya, kemudian melihat kisah-kisah yang dialami oleh orang-orang yang melakukan maksiat, baik dalam Quran maupun sunnah, dan juga azab-azab yang diterima oleh pelaku maksiat kelak di akhirat. Maka insyaallah dengan hal itu akan hati menjadi bersih. Satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa yang namanya apa yang telah Allah berikan untuk kita tidak akan pernah sedikit pun diambil oleh orang lain. Maka hilangin hasad, dengki, ya, riba, namimah. Ini adalah proses-proses yang banyak mengalami mencederai hati kita adalah syirik sama orang lain, dengki sama orang lain. Tidak sedang melihat orang bahagia, tapi bahagia melihat orang menderita. Ini suatu sifat orang-orang munafik yang harus kita hindari. Ya, maka apa yang membuat hati kita dongkol? Maka apa yang membuat hati kita sakit? Ya, masalah kita disakiti orang. Apa kita ini hamba Allah yang tidak layak untuk disakiti orang? Rasulullah SAW hamba Allah yang paling dipuji. Ya, tetap ada juga ada orang benci. Maka yang paling baik bagi kita adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Apakah kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Insya Allah ada juga perbaiki hubungan kita dengan manusia. Tapi memang ujian dan cobaan itu pasti ada dalam melaksanakan hubungan baik dengan Allah itu. Ya, kita tidak mengganggu, dikatakan orang bercadar dituduh dengan macam-macam, orang berjenggot dituduh macam-macam, itu resiko dalam melaksanakan. Ya, tapi mereka tidak pernah mengelola orang yang tidak menutup aurat. Nah, itulah resiko kita lihat. Betapa manusia, ya, yang hatinya ditutup terhadap kebenaran Allah SWT, bencinya kepada orang melaksanakan hak yang kebenaran, ya, dan bertoleran kepada orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat dan kemungkaran. Nah, ini suatu tantangan dalam menjalankan ibadah. Taib. Apakah salat Isya lewat dari jam 12 itu salatnya tidak diterima? Para ulama menjelaskan, ada namanya waktu darurat, ada waktunya yang mustahabah, ada waktu yang mujizi, waktu yang mendapat pahala. Walaupun sebagian ulama, waktu Isya itu hakikat sebelum masuk waktu fajar, itu waktunya selaun. Waktu fajar masuk adalah waktu masa lagi, tapi dimakruhkan oleh para ulama salat lewat dari tengah malam itu. Kecuali orang-orang yang memang tertidur, orang-orang yang ada kurang sehat, sakit, dan macam, kalau ada halangan, salatnya sah, ya. Karena masih dalam batas waktu yang diterima salatnya. Jika mau memulai salat rawatib, untuk waktunya berapa lama sebelum dari waktu azan, ya Ustaz? Setelah azan sudah masuk waktu, sudah. Setelah azan sudah masuk waktu rawatib, sunnah rawatib tersebut. Baik. Ustaz mendahulukan menyelesaikan pekerjaan sebagai kewajiban dengan atasan atau melaksanakan sholat duha. Ya, kita permisi. Ya, selesaikan dulu tugas-tugas kita tentunya begitu. Ya, kalau memang tugas ini kayaknya nggak selesai sebelum zuhur, ya kita permisi sebentar Pak, saya ke toilet sambil wudhu mau sholat duha sebentar 2 rakaat. Tidak masalah, permisi. Ya. Anda bertanya terkait materi usul sitta, apakah kita diperbolehkan mengikuti pemilu syukuran Ustaz? Nah, hal ini sudah dibahas oleh para ulama. Khilaf para ulama, jika maslahatnya ada, para ulama ada yang membolehkan, ya, itu terlihat dari sisi maslahat dan mafsadanya lebih banyak dilihat oleh para ulama di sana. Tapi apakah pemilu itu bagian dari cara pemilihan kepemimpinan yang sesuai dengan Islam? Tentu tidak. Ya, tetapi para ulama membolehkan adalah untuk melihat maslahat dan mafsadanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu tidak bisa dihukum secara umum, tergantung kondisi, siapa yang dicalonkan, ya, siapa pula yang memilih, ya, itu tergantung. Ya. Kalau memang tidak ada gunanya, tidak ada efeknya, buat apa membuang waktu? Ya. Ha, makanya kita katakan, sistem ini sebenarnya sistem yang demokrasi seperti ini, demokrasi yang tidak menguntungkan untuk siapapun. Tidak untuk rakyat, juga tidak untuk pemimpin. Semuanya merugikan bangsa dan negara. Betapa habisnya waktu dan habisnya tenaga, habisnya biaya untuk hal seperti ini. Pemimpin yang terpilih tetap kualitasnya akan sama dengan sistem apapun. Ya kan gitu. Maka akan lebih baik dikembalikan dengan sistem yang telah pernah ada. Dan itu pesannya dari Undang-Undang 45. Bahwa dicarakan musyawarah saja, selesai. Ya. Oh, tidak ada penipuan, tidak apa. Bahkan lebih dahsyat. Ya, korupsi tidak ada. Lebih dahsyat dengan sistem pemilu sekarang. Maka oleh sebab itu, sistem pemilu ini secara sistemnya memang tidak diredai. Tapi hasilnya, walaupun itu sudah dilaksanakan, maka dia seorang terpilih menjadi presiden dengan sistem pemilu, maka dalam aturan Islam tetap diakui sebagai penguasa dan ulil amri. Dia bertanya, apakah sah satu sholat sunnah, dua rakaat diniatkan untuk tiga sholat sunnah? Seperti niat sholat wudu, tetul masjid, qabliyah zuhur. Bisa saja. Bisa. Hal-hal seperti ini ada di antara ibadah sunnah yang bisa tadakhul dalam niatnya. Ya, ada yang tidak. Kapan batas sholat sunnah qabliyah bagi wanita bila terbangun jam 5:30 pagi? Apakah masih bisa sholat sunnah subuh, Ustaz? Jika dia terbangun sudah terbit matahari, maka dia laksanakan sholat sunnah subuh, kemudian sholat subuhnya. Jika terlambat bangun. Namun bila waktu sholat subuh itu sudah hampir terbenam matahari, terbit matahari, hanya tersisa untuk melaksanakan dua rakaat saja kemungkinannya, maka lebih utamanya dia adalah sholat, apa? Sholat subuh dulu, agar tepat waktu fardunya ini. Nah itu. Apakah boleh sholat sunnah berjamaah dan bacaan dikeraskan, baik dengan tujuan untuk mengajarkan maupun tidak? Sholat sunnah yang berjamaah itu ada tuntunannya. Seperti sholat sunnah apa? Khusuf, gerhana, ya, sholat istisqa, minta hujan. Sholat apa lagi? Ya, sholat-sholatnya ada tuntunan, sholat tarawih, ya, sholat witir ketika malam Ramadan. Ya, itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja kalau sholat sunnah yang ada tuntunan berjamaah. Tapi adakah dianjurkan berbeda lagi dari kondisi pendidikan? Pokoknya di suatu pondok diajarkan biar mana membiasakan santri-santri agar bangun malam untuk sholat tahajud, dibangunkan lalu dipimpin sholatnya. Boleh saja, karena juga pernah Ibnu Abbas sholat malam berimam dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh saja. Ya. Tetapi atau umpamanya qiyamul lail satu masjid, ya, masyarakat dibangunkan. Nah, ini tidak ada tuntunan seperti itu. Jam 1 malam dihidupkan kaset, dipanggil-panggil masyarakat. Ini tidak ada demikian. Karena qiyamul lail itu adalah sunnah saja dan tidak perlu ditekankan untuk mengganggu orang-orang yang sedang tidur. Ya. Itu kembali kepada kemampuan semangat masing-masing. Maksud dari sholat sunnah itu dilakukan di waktu kapan saja setiap kita setelah wudhu, ya Ustaz? Iya, setiap selesai wudhu kan batal wudhunya. Kemudian berwudhu atau dia memperbarui wudhunya, baru sholat sunnah wudhu dia. Tapi tadi kalau dia sholat tahajud itu boleh gabung, tadi kita katakan boleh saja, itu bisa tadakul dalam sisi bentuk itu. Kalau qabliyah boleh nggak sekalian? Boleh saja. Qabliyah digabung tahajud masjid juga boleh. Karena sudah terpenuhi perintah Rasulullah SAW, jangan kalian duduk kalau masuk masjid kecuali sholat dua rakaat. Ustaz, ana mau tanya, kalau misalnya udah azan sholat, terus kita wudhu. Nah, kita bisa sholat wudhu dulu atau kita utamakan sholat sunnah sebelum sholat wajib? Ya boleh sholat sunnah wudhu dulu. Boleh saja. Sholat sunnah wudhu dulu, baru sholat sunnah sebelum sholat. Ya, sholat sunnah rawatib namanya. Tapi tadi kata-katakan kalau mau digabung, boleh. Tak digabung, boleh. Tapi sholat sunnah wudhu dulu. ya, baru salat sunnah rawatib. Apakah dibolehkan menggabung salat istikharah dengan salat sunnah lain? Ya. Ini khilaf para ulama, supaya ulama Hanafi mengatakan yang ada itunya doa, tidak ada salatnya. Sebagian ulama Hanabila mengatakan, Syafi'iyah mengatakan adanya salat sunnah istikharah. Nah, karena doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu doa istikharah. Nah, sebagian ulama mengatakan salat sunnah dua rakaat, kemudian dia membaca doa istikharah dalam salatnya. Boleh saja dia digabung, ya, boleh saja digabung, tetapi wallahu alam akan lebih afdol, karena memang salat yang tersendiri ada tujuan khusus, itu memilih sebuah urusan penting. Nah, akan lebih jelasnya adalah dengan tersendiri, tidak digabung dengan salat lainnya. Jika bagi pendapat para ulama yang mengatakan adanya salat istikharah itu. Dan sebagian ulama tadi mengatakan adanya doa istikharah. Saat azan subuh dikumandangkan, apakah boleh langsung salat rawatib sebelum subuh? Ya, dan salat subuh, apa menunggu azan selesai? Ya, akan lebih afdalnya selesai azan. Nah, dijawab dulu azannya. Kan ada keutamaan menjawab azan. Ya, dijawab dulu azannya. Keutamaan menjawab azan itu besar juga. Di mana barang siapa yang mengulang sebagaimana katakan oleh muazin kata Rasulullah SAW, kemudian dia membaca doa selesai azan dan memohonkan wasilah kepada Rasulullah SAW, halal lahu syafaati, maka dia akan mendapat syafaat kepada Rasulullah SAW. Boleh kita salat ketika azan sedang berkumandang? Di rumah terdengar azan dari beberapa masjid. Jadi saat satu masjid selesai, yang lainnya belum. Ya boleh. Enggak apa-apa kalau sudah masjid yang tepat biasanya waktunya. Ya kadang-kadang sebagai masjid ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Ya kan gitu. Ya. Dan lebih amannya lihat masjid yang lebih tepat dalam waktu azannya. Apa boleh puasa Daud sampai batas waktu tertentu? Misalkan hanya satu bulan, syukuran. Taib, puasa Daud artinya puasa ya berselang-seling. Kalau dia mampu segitu tidak masalah juga. Ya, tidak masalah kalau mampu sebegitu, tidak ada yang melarang sebetulnya. Ya. Tetapi itu bagi yang mampu. Dan tadi kita jelaskan amal yang paling utama itu adalah yang selalu rutin dikerjakan. Bukan sebulan setelah itu berhenti, tidak. Makanya kalau memang tidak mampu, maka Rasulullah SAW menjawab memberikan tuntunan. Puasanya 3 hari dalam setiap bulan. Itu kalau rajin puasa 3 hari dalam setiap bulan, maka dia akan umpamanya puasa sepanjang tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita jawab dalam beberapa pertanyaan yang telah masuk. Ya, masih ada yang lainnya? Jika antar karyawan saling saring tentang tindakan atasannya yang diperlakukan ke bawahannya karena perbuatan atasan yang kurang menyenangkan, apakah termasuk ghibah? Kalau itu mencari solusi, beda dengan ghibah. Akan lebih tepat itu cari solusi, memang bukan sekadar berbicara. Ya, hanya mengatakan fakta-fakta demi untuk menemukan solusi. Tapi kalau menjadi konsumsi untuk sejabat cerita, untuk menyebarkan kepada orang lain, dan orang lain bercerita ini bukan tempat untuk membawakan solusi, tidak. Itu ghibah. Ya. Tapi kalau untuk dilaporkan kepada orang yang bisa mengambil sikap dan tindakan, itu tidak ghibah. Apakah boleh salat duha berjamaah dan bacaan imamnya dijaharkan apa sir? Salat duha tidak ada tuntunan berjamaah. Tidak ada tuntunan berjamaah. Ya. Dan umumnya salat-salat yang siang hari itu kan disirkan. Ya, kecuali Idul Fitri, Idul Adha itu berjamaah. Ya, dijaharkan bacaannya. Baik. Atau salat gerhana. Kalau seorang lagi sholat, keluar darah dari hidung, mimisan, atau darah luka misalnya, apakah orang sholat tersebut harus membatalkan sholatnya? Jika darah itu tidak banyak, maka itu tidak membatalkan wudhunya. Jika banyak, ya, mengganggu kekusukannya, maka dia membatalkan sholatnya. Ya, kalau dia tidak terganggu dan hanya bisa dipakai tisu, itu tidak perlu membatalkan sholatnya. Tapi akan terganggu dan mungkin semakin banyak, ya, maka tidak apa-apa niat keluar dari sholat, ya, untuk berobat dulu, mencarikan solusi untuk menahan darahnya tersebut. Demikian yang dapat kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan masuk. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.